Tapi kalau ente tahu dosa ente apa, mau udah jangan lawan deh. Terima aja. Terima aja. Ikhtiarnya mana Ustaz ikhtiarnya? Entar, ikhtiar mentar, pasrah aja dulu. Siapa juga sih yang bisa nyerahin seseorang kecuali Allah? Siapa juga yang bisa membuat seorang anak benci kepada ayahnya kecuali Allah? Kalau Allah sanggup membuat seorang anak benci sama ayahnya karena ayahnya membuat ibunya menjadi tersiksa, kenapa Allah kemudian tidak mengembalikan lagi rasa kasih sayang kepada anak sehingga dia mencintai lagi ayahnya? Pasti bisa. Nih, cermin. Dihancurin sama kita nih. Hancur. Oke, Allah sanggup tuh naikin lagi tuh. Jadi cermin utuh. Dan ini Pak, masih biasa buat Allah. Yang luar biasa, dihancurin di cermin nih. Bang, hancur. Habis itu serpiannya ke bawah. Dang, bawah, oke. Terus ada yang nyapu. Serat. Yang satu bantar gebang. Yang satu Tanjung Priok, serpian yang satu lagi di Ancol, serpian yang satu lagi di Bogor, serpian satu lagi, semua. Allah sanggup menyatukan kembali. Allah. Jalanin aja yang benar. Terus. Kisah bintang itu di dalam buku saya itu, yang apa itu, berpikir besar itu. Jadi ketika dia sudah sadar itu di posisi 30. 190, 80, 70, 60, 50, 40, 30 di sini nih. Dia sadar. Ente kan maunya habis 30 sadar, ngegeber tahajud, ngegeber duha, ngegeber sedekah. Ente kan maunya 31, 32, 33, 34, 35, 40. Maunya gitu kan? 40, 41, 42, 43, 44, 50, 70, 100. Tapi itu bukan ente yang ngatur, bos. Ternyata setelah si bintang ini ngegeber segala-galanya, malah 29. 28, 27, 26, 20, 10, 0. Masuk penjara. Wassalam semuanya tuh. Gak ada lagi mertua, gak ada lagi istri, gak ada lagi kerjaan, gak ada lagi teman, gak ada lagi semua-muanya. Tapi dia bilang, oh saya salah. Saya itu sadari bukan di 30, di sini nih, di 0 ini. Dia bangun lagi, 0, 1, 0,2, 0,3, terus naik, keluar. Begitu keluar, sampai luar dijemput sama ibininya, sama suami, sama apa, anaknya, sama mertuanya. Dia bingung. Kok masih jemput? Iya, abang masih jadi laki saya. Mertuanya nanya, belum jatuh omongan kan dulu? Belum. Ya udah kalau belum mah, ya udah usahalah apa kira yang lancar sekarang. Itu bini kamu. Terus mereka mulai lagi dengan jualan bensin eceran. Bensin eceran mulai pom bensin satu, mulai pom bensin tiga, mulai satu bis diberangkatkan umroh dan saya ada di dalamnya. Allah. Saya ngebayangin nih 2-3 tahun lagi saudara ini pada datang ke saya. Ustazah, ada duit enggak? Mau minjem? Oh salah, kita mau bagi duit nih. Bagi berapa ente? Enggak gede sih. Ya 2 miliar lah. Insya Allah. Asal berani ngadepin masa depan. Ya. Apa yang mau disita? Udah dari sekarang bagi aja. Telepon aja bang. Jangan sebulan lagi kelamaan. Sitanya besok aja. Tapi kita belum ada jadwal. Itu dia cepetin. Tapi enggak lah. Enggak usah lah. Ntar kita rapat dulu komite dulu. Enggak, sekarang aja. Saya biar cepat selesai lah. Kan biasanya orang begini. Di rumah kan saya bangun. Masih cuma begini. Oh, itu makin gede. Naik lagi. Akhirnya kalau dulu selesai dengan selesai disita. Sekarang gak selesai lagi dengan disita. Mumpung masih kecil itu loh. Mumpung masih boroknya tuh belum banyak gitu. Udah pencetnya bang selesai. Bilang sama istri, mama gak sanggup. Iya sih, masang. Ya kalau masang kok ya bismillah, mama maunya apa? Ya masih maunya mama tuh gak punya masalah lagi. Ya, tapi kan hidupnya emang lagi masalah. Terus gimana? Ya kalau abang Ridho ya cerain saya aja. Ya udah gue cerain lo. Oh abang jadi gitu. Ya kalau yang minta. Ya tapi kan saya gak beneran. Ya kalau gak beneran ya ayo. Kita bareng-bareng nih jalan. Ya gak ayo dong abang. Iya terserah. Pokoknya gini aja, emang lo mau dicerai, gue cerai, itu aja udah. Ya? Yeah. Pulang dah dia, didukung nih sama mertua, sama bapaknya dia. Ya udah cerai aja. Ya jadi cerai, ya alhamdulillah yang tenang sudah tuh. Ya Allah beneran, usuk Mansur nih aduh. Bener. Udah gitu datang lagi surat undangan. Lihat tanggalnya, tanggal mundur. Tanggal bangsa udah lewat nih idah. Ya Allah, bini kita jadi bini orang. Terus gimana? Ente happy lah. Siapa tahu bini kita di zona sama suami yang baru. Hah? Hidupnya senang. Gak seperti selama hidup mama ente susah. Lagian masih 2 bulan lagi lo takut amat. Belum tentu terjadi juga. Jadi orang mikirin yang di depan. Ada mie goreng. Makan aja lo mie goreng santai. Masih ada duit, 2.000 masih ada. Beli kelapa, merah. 2.000 mana dapat? Ya sebelah lah. Ternyata Allah bukain. Lebih cepat perjalanan ente, sebulan selesai. Dah. Masih ada hak idah ente. Ente datang ke istri ente. Assalamualaikum. Wah. Suaranya beda nih salamnya. Waalaikumsalam. Cium tangan lagi bini. Saya udah lama gak sentuhan-sentuhan. Wah serunya ada lagi nih. Subhanallah. Sehat deh. Sehat bang. Abang boleh masuk. Ya kan ini rumah abang. Masuk aja. Masuk aja itu udah rujuk teman. Udah rujuk. Paham gak? Abang boleh masuk nih. Ya boleh lah, ini rumah abang. Ente masuk, udah rojo. Nggak ada hak dia tuh. Nggak ada. Jadi gimana nih abang, ngadu apaan nih? Ngadu apaan? Ya itu udah ada surat undangan buat kamu nikah. Itu baru contoh sih. Maksudnya, baru contoh gimana? Itu contoh undangannya begitu. Jadi belum beneran nih. Belum tuh juga belum disetujuin. Tapi kenapa lo ngirim ke gue? Ya kesel aja sih sama abang. Oh coba berapa betapa beruntungnya ente. Ente udah sabar, ente redo, ente ikhlas. Dan banyak kasus terjadi kok di situ ente tetap di situ. Gak ada masalah kecuali suratnya. Gak ada mente. Itu semua apa masalahnya gitu. Tanda tangan gitu. Terus apa yang mesti kami lakukan? Kamu jaga rumah ini. Tapi ini bukan rumah kamu lagi. Jaga ya. Macam-macam kok. Baik, Pak. Ya sudah, ayo permisi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi. Saya ngomong sama istri. Gile, sertifikat dibawa, notaris juga diadain. Bila sama istri. Makan Allah. Iya. Terus kita masih di sini. Besoknya saya beli pohon. Beli pohon, saya tanemin, beli pohon, saya... Taruh di mana? Istri saya nanya. Masih ditanemin, Pak? Masih lah kalau nanti orang yang baru beli kan biar dia enak. Ninggalin. Oh gitu. Terus itu nambah ruangan sana? Nambah aja, gak apa-apa. Sebulan gak datang, 2 bulan gak datang, 4 bulan datang. Sehat, Ustaz? Sehat. Ibu titip salam sama Ustaz. Rumah ini gak jadi diambil. Nah terus ini kita bawa suratnya. Cuman ini ada yang harus ente tanda tanganin. Apaan ini? Ente tanda tanganin, ente mengakui utang. Sekian, mesti bayar sekian. Oh iya sini, nah, tangannya susah amat. Dari dulu sih begini easy. Orang-orang bilang begini. Oh ente main gampang aja dah. Wah sudah, urusannya apaan? Tangan aja. Nah, rumah gak jadi disita. Tapi kan saya tetap harus bayar. Ya bayar aja mah. Ya, tapi kan gak ada duitnya. Lihat dong tanggalnya. Tanggal sekian Anda mesti bayar per bulan sekian. Per bulan sekian. Ya kan tinggal ngomong mau. Sama sih. Ya, setelah dua saya bilang sama Allah pertama, terima kasih dulu nih surat rumah balik. Yang kedua, alhamdulillah kau udah bayar tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Yaudah, saya bilang, jangan lupa tuh tanggal sekian ya Allah. Kalau bisa satu hari sebelumnya dapat duit, beres. Kalau gak dapat duit gimana? Iya, hadepin lagi susah amat. Ya begitu aja hidup mah. Jangan dibudakin sama masalah. Begitu tanggal yang gak ada, itu mau ngapain? Peristiwanya pasti balik-balik lagi kan? Ya hadepin aja lagi. Saya biasanya H-6, H-7 udah datang. Bu, saya maaf nih, gak bisa bayar. Emang? Dari dulu begitu? Ya, emang sih ada 6 hari lagi, coba aja dulu jajal. Iya, selalu diusahakan jajal. Dan saya udah gak pusing kalau itu bukan masalah saya gak mau pusing. Kalau itu bukan kesalahan saya, enggak. Gak mau tahu saya mah, gak pengen mikir. Kalau mikirnya sakit otak saya. Itu bukan masalah saya. Itu orang lain yang bikin. Itu orang lain. Enggak lah. Udah saya terima aja. Udah, saya bayar. Iya begitu aja hidup mah. Lagi ente mau beruntung, gak hilang kaki. Kalau ente dihadapin sama dua orang, yang satu stroke, yang satu tumor segede kepala gajah, terus bilang, utangmu saya tanggung, tapi penyakitku kupindahin ke kamu. Ente pasti gak mau juga. Atau Allah bayarin utang ente, tapi Allah cabut semua-muanya. Mata dicabut, telinga dicabut, kaki dicabut. Utang yang terlunasin. Ada orang datang ke saya, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya udah silakan. Oh, Ustaz begitu sih? Takannya ente yang mau. Ya, tapi kan mestinya Ustaz ngelarang. Enggak lah, silakan aja. Oh, berarti Ustaz nyalakain saya. Ente yang ngomong bunuh diri. Belum tentu ente bisa, coba aja jalan bunuh diri. Gampang apa bunuh diri? Kisah ente sendiri itu menarik. Coba, percaya sama saya. 2-3 tahun lagi ente akan bisa ngomong seperti saya sama orang lain. Insya Allah. Berapa uang ente? 7 juta mas. Wah, 7 juta aja. Gue 7,5. M. Bangga dong ya. Ngamain level juta mas. Ente 7 juta aja ribet. Allah yang punya gunung. Allah punya. Itu ente yang ngomong begitu nanti tuh. Ada orang lain, jangan saya mau dicerai sama suami saya karena saya. Ya udah, cerai aja nggak apa-apa. Ente akan bisa ngomong gitu. Saya bilang sama suami, minta maaf kalau abang mau ceraiin saya ceraiin. Kalau abang pengen yang lain, saya akan carikan. Udah ngomong sama abang son. Datang deh. Sebelum ente datang, karena udah pasrah, Allah balikin hati suami. Ya udahlah, gua mah yang penting lu sadar, ya. Jangan beli tas yang nggak keruan lagi. Masa satu tas 250 juta? Dari mana duitnya? Sepatu sebelah sampai 14 juta gitu. Lah iya kan dua pasang 28. Duitnya ada cuma separoh, beli separoh. Kata suami yang penting lo sadar. Kalau emang lo sadar, lo berhenti. Ayo. Bismillah. Ternyata suaminya bukan mau nyerai. Mau ngasih pelajaran aja. Entenya aja gedebak. Panik. Apalagi Allah, Pak, Allah enggak pernah niat jahat mente pada. Enggak pernah niat jahat. Bismillah, bilang sama Allah, aku akan memulai hidupku yang baru. Kalau emang ini masalah menjadi dosa saya, terampunin, ampunin ya Allah. Habis ini saya terima semuanya. Dah, nikmati sisa hari ini. Nikmati. Tar salat zuhur, tar salat asar, tar salat maghrib, tar salat isya. Terus gitu. Sudah, terima semuanya. Dah, beres. Terus tentang amal-amal lagi mana Ustaz? Nah, itu ilmu. Kalau memang perlu yang begitu, ya silakan. Silakan terusin seminarnya. Terusin belajarnya. Terusin kemudian kuliahnya. Terusin ngajinya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kepasrahan di hati ibu bapak semua. Dan saya senang sekali kalau ada yang hadir kemari bukan karena utang. Tapi pengen belajar. Karena sebagian muka-mukanya ini sebenarnya bukan muka punya utang. Sebenarnya iya. Enggak, ada juga orang-orang yang pengen datang, pengen tahu aja kayak apa sih. Pengen tahu ilmunya. supaya bisa ngasih tahu orang lain, ya? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Kita baca doa. Ikutin saya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Itu ada di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat terakhir. Baca 7 kali setiap hari, renungin maknanya, renungin artinya. Hasbiyallah, cukup sudah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang bisa bayarin utang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa beli rumah saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa jual tanah saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nyelamatin saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghina saya kecuali Allah. Tidak ada yang memaki saya kecuali Allah. Tidak ada yang mojokin saya kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya sulit kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya menderita kecuali Allah. Semua tauhid. Alaihi tawakkal itu kepadamu ya Allah, kuserahkan semuanya. Termasuk selain semuanya yang memang pengen diminta sama Allah, bagi aja udah. Wa rabbul arsyil azim. Dialah Allah, pemegang segala arsy yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasrah, nerima, ridha, ikhlas, ini adalah the beginning, awalnya. Habis itu ada ilmu-ilmu yang lain yang memang perlu dipelajari. Anda harus jadi the winner diantaranya. Jangan ada ngomong begini, mati, gue bakal mati. Enggak bakal. Jangan ngomong kayak begitu. Ngomonglah, insya Allah saya pasti akan bisa bayar. Insya Allah saya pasti akan bisa bayar. Walaupun kenyataannya Anda susah bayar, tapi katakan insya Allah pasti akan kebayar. Insya Allah. Dari mana? Pokoknya insya Allah. Yakin, mudah yakin. Kalau perlu, pasang foto dengan senyum tiga, berapa kalau senyum paling lebar berapa tuh? 2 cm. Ya. Ini 4 cm. Pasang. Terus tulis di sana, Januari 2013. Insya Allah seluruh persoalan selesai. Ternyata gak selesai, ganti aja Februari. Susah amat deh. Pokoknya begitu caranya ya. Oh, Jin. Terus ada lagi yang lainnya, pelajari, pelajari. Insya Allah Ustaz Jamil dan kawan-kawan mudah-mudahan bisa menuntun saudara-saudara semua. Terima kasih banyak ya. Saya doakan mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa diampunin Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadanallah iyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.